Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Kita masuk di bab baru. Babun hukmu baulit tifli ar-radi'i wa kaifiyatu ghaslihi. Bab hukum air kencing bayi. Air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui dan bagaimana cara membersihkannya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyani fayad'u lahum fa'utiya bisabiyyin fabala 'ala thawbihi fada'a bima'in fa'atba'ahu iyyahu wa lam yaghsilhu. Aisyah bercerita, pernah ada beberapa bayi yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yad'u lahum, kemudian beliau meminta seseorang agar mereka didekatkan. Fa utiya bisabiyin, kemudian ada salah satu bayi yang diletakkan di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bala 'ala thawbihi, ternyata bayi ini kencing di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan anak kita mengencingi bajunya presiden. Kira-kira paniknya orang tua kayak gimana? Luar biasa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak marah dan juga tidak memarahi orang tua, orang tuanya si bayi. Dan beliau menganggap ini satu hal yang biasa. Fada'a bima'in, kemudian beliau meminta dibawakan air. Fa'atba'ahu iya, lalu beliau teteskan air itu di bagian yang terkena kencing. Tabi'a syai'an, itu mengikuti sesuatu. Di mana ada bekas, itu yang diserang. Kalau pakai air, berarti dia ditetesi atau disiram di bagian itu. Namun di sini ada penjelasan dari Aisyah, walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Kemarin telah kita jelaskan perbedaan antara najis ringan dengan najis mutawassithah. Itu dilihat dari cara membersihkannya. Bahwa untuk najis mutawassithah, mencucinya bisa jadi tidak cukup sekali, bisa jadi beberapa kali disiram, terus dikucek, setelah itu dibilas. Berarti minimal berapa? Tiga. Minimal tiga kali. Atau minimal bisa dua kali. Maka ada najis yang dicuci tujuh kali, itu kurang lebih seperti itu. Siram pertama, digosok, siram lagi, digosok, sampai tujuh kali, yaitu air liur anjing yang dia menjilati wadah yang berisi air dalam rangka untuk minum. Sementara untuk najis mukhaffafah, najis ringan, Aisyah mengatakan tidak dicuci. Berarti fungsi air di sini untuk apa? Hanya untuk menutupi permukaan bagian kain yang terkena air kencing tadi. Sehingga misalnya permukaannya hanya berapa misalnya? 10 cm persegi. Maka di daerah itu seluas 10 cm persegi itu saja yang dikenakan air, meskipun zat najisnya masih ada. Konsekuensi tidak dicuci berarti bisa jadi zat najisnya masih ada. Berbeda dengan dicuci, kalau dicuci zat najisnya hilang, kalau tidak dicuci zat najisnya tidak ada. Zat najisnya bisa jadi masih melekat. Dan inilah cara mencuci najis yang mendingan. Kemudian hadis yang lain adalah hadis dari Ummu Qais bintu Mihsan radhiyallahu anha, annaha atat bibnin laha saghirin. Ummu Qais bintu Mihsan pernah membawa bayinya yang masih kecil, lam yakulit ta'am, yang belum makan makanan, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi. Kemudian bayi itu didudukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pangkuan beliau. Fabala ala thawbihi, ternyata kencing di bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in fanadohahu walam yagsilhu. Lalu beliau meminta air dan beliau memercikkan air di bagian yang terkena kencing dan beliau tidak mencucinya. Ini kasus yang lain dan ini menegaskan penjelasan sebelumnya tentang bagaimana cara mencuci najis mukhaffafah. Kemarin telah kita sampaikan kaidah bahwasanya hukum asal najis adalah najis mutawassithah. Hukum asal najis adalah najis mutawassithah. Sementara najis mughalladhah dan mukhaffafah itu sifatnya apa? Pengecualian. Sehingga kita bisa mengetahui ini mukhaffafah dan ini mughalladhah berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Karena dia dikecualikan dari hukum umum najis. Nah, untuk bayi kencing laki-laki, karena ini sifatnya pengecualian, pengecualian itu dibatasi. Yang namanya pengecualian itu dibatasi. Misalnya, semua dilarang masuk masjid kecuali laki-laki. Nah, ini bukan pengecualian, karena terlalu umum. Ini kalimat yang menyempitkan sesuatu yang umum. Maka cukup dikatakan yang boleh masuk masjid lelaki. Tapi kalau pengecualian itu mengerucut, dilarang masuk masjid kecuali laki-laki yang pakai peci usianya 60 ke atas. Nah, itu berarti membatasi. Pengecualian itu sifatnya membatasi. Karena itulah bayi yang status kencingnya najis mukhaffafah hanya berlaku untuk yang pertama, dia laki-laki. Sedangkan bayi perempuan dia najisnya mutawassithah, kembali kepada hukum asal. Yang kedua, bayi itu belum makan makanan sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Qais. Meskipun hadis ini sifatnya qadiyatul ain itu kejadian yang tidak disengaja. Karena yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummu Qais, bayi itu belum makan makanan. Tapi ini bisa dijadikan sebagai batasan. Mengingat tadi hukum asal najis adalah mutawassithah. Sehingga kalau mau dimasukkan ke mukhaffafah maka harus ada batasan. Sehingga informasi apapun yang di situ bisa dijadikan batasan, kita jadikan batasan. Mafhum di sini? Nah. Maka unsur yang atau sifat yang kedua adalah dia belum makan makanan. Sehingga nutrisi yang dikonsumsi oleh bayi hanya dominan ASI dari ibunya. Atau dominan ASI ya, dominan ASI. Dan bukan makanan dari selain ASI. Meskipun kalau sesekali dia dikasih selain ASI, ini tidak mengubah status hukum, karena al-hukmu alal ghalib. Hukum itu mengikuti mana yang dominan. Hukum mengikuti mana yang dominan. Sehingga kalau dominannya ASI, maka dia masih dalam kategori bayi yang air kencingnya suci. Tapi kalau dominannya selain ASI, berarti dia masuk dalam kategori bayi yang sudah tidak suci najis atau tidak najis mukhaffafah air kencingnya. Kemudian yang ketiga, dia di usia rodo'ah. Dia di usia rodo'ah. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya status bayi itu adalah sobiyun. dia adalah sobi, dan pernyataan Ummu Qais dia lam yakulit ta'am, berarti di usia rada'ah. Dan usia rada'ah dalam Islam itu sampai 2 tahun, sebagaimana firman Allah wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bayi itu berada dalam kandungan dan dia disapeh selama 30 bulan. 6 bulan masa minimal bayi bisa hidup di dalam kandungan, sehingga ketika lahir dia bertahan. Sisanya berapa bulan? 14 bulan adalah berapa bulan? 24 bulan adalah masa dia disusui oleh atau mendapatkan nutrisi dari ASI. Atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menyusui itu selama 2 tahun. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat mengenai hikmah kenapa dibedakan status kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Sebelumnya kita tegaskan bahwa kencing bayi laki-laki itu najis, statusnya najis. Ada sebagian orang yang menganggap tidak najis, sehingga kadang kencing bayi laki-laki diminum atau dileletkan di bibirnya biar sekalian diminum. Ini bahaya ya, karena air kencing itu kotoran, dia penyakit. Jadi kencing bayi laki-laki itu najis, maka tidak boleh secara sengaja kita sentuh atau kita kita taruh di tempat yang suci atau dileletkan di pakaian yang suci, karena sesuatu yang najis tidak boleh disentuh hukum asalnya. Hanya saja najisnya najis ringan. Lalu kenapa yang bayi perempuan najisnya mutawassithah, sedangkan yang laki-laki najisnya mukhaffafah? Para ulama berbeda pendapat mengenai hikmahnya. Ada hukum, ada hikmah. Hukum kita ketahui dari penjelasan dalil. Sedangkan hikmah bisa jadi disebutkan dalam dalil dan bisa jadi tidak disebutkan dalam dalil. Dalam hadis ini Nabi SAW tidak menjelaskan kenapa kencing bayi laki-laki itu beliau cuma diciprati saja dan tidak dicuci. Beliau tidak menjelaskan hikmah, tapi beliau hanya menjelaskan hukum. Sehingga para ulama ketika berbicara tentang hikmahnya, ada banyak versi yang mereka sampaikan. Salah satu versi menyebutkan karena kencing bayi perempuan itu prosesnya lebih panjang dibandingkan kencing bayi laki-laki. Mereka memahami itu karena wanita memiliki organ rahim, sementara organ rahim menurut mereka punya keterlibatan dalam sistem ekskresi manusia. Makanya kencing bayi laki-laki dan perempuan, atau yang perempuan masuk dalam najis mutawassithah, sedangkan laki-laki masuk dalam najis yang ringan. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa cara kencingnya atau hikmah menurut pendapat yang kedua ya, kenapa bayi laki-laki itu najisnya dibuat lebih ringan? Ini dalam rangka untuk izalatul masyakkah, dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat. Karena kencingnya bayi laki-laki itu lebih muncrat dibandingkan kencingnya bayi perempuan, sehingga kalau dia kencing bisa kemana-mana, yang kena najis banyak. Kalau distatuskan sebagai najis mutawassithah, nanti yang dicuci terlalu banyak. Makanya kemudian dikasih keringanan masuk dalam najis mukhaffafah. Sehingga menurut hikmah yang kedua ini masuk dalam kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jika ada sesuatu yang menyulitkan, maka syariat akan memberikan kemudahan, mengharuskan adanya kemudahan. Sementara wanita biasanya ketika kencing, bayi wanita itu menetap di satu tempat, sehingga yang terkena najis hanya di titik tertentu. Maka menurut hikmah yang kedua, pendapat yang kedua, bahwasanya bayi laki-laki masuk dalam najis ringan dalam rangka apa tadi? Menghilangkan masyakkah. Wallahu a'lam. Mana dari penjelasan dua hikmah ini yang lebih sesuai? Intinya, kalau itu hanya sebatas membahas masalah hikmah, selama dia bisa diterima secara logika, boleh kita terima. Meskipun tidak ada dalil, karena kita berbicara bukan terkait masalah hukum, tapi kita berbicara terkait masalah latar belakang di balik hukum. Nah, ketika tahu hikmah, orang akan semakin yakin dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menentukan syariat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya, babun hukmul mani. Bab hukum tentang mani. Hadis dalam bab ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, su'ilat anil mani yusibu thawba. Aisyah pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian seseorang. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa atharul ghasli fi thawbihi buqa'ul ma. Aisyah bercerita, atau dari hadis Aisyah, beliau pernah ditanya tentang mani yang mengenai badan. Kemudian jawab Aisyah, aku mencucinya dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju ila shalah, kemudian beliau setelah itu salat jamaah. Wa atharul ghasli fi thawbihi buqa'ul ma. Sementara bekas cucian masih terlihat di baju beliau, ada sekian sisa air yang terlihat di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Berarti beliau di depan. Artinya bekas itu dilihat oleh siapa? Dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan tentu saja orang lain juga mudah melihatnya. Tapi tidak ada istilah malu dalam masalah ini. Ini bukan sesuatu yang tabu dan bukan termasuk perbuatan yang menurunkan muru'ah, kewibawaan seseorang. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memakainya, bahkan beliau jadi imam. Mungkin konteks ini akan berbeda di zaman kita. Kalau ada orang berangkat ke masjid sarungnya teles, gimana Pak kita komentar? Hah? Ada dua kemungkinan. Pertama, kompolan. Ketiga, ngompol sendiri, kan gitu ya. Dan kita sangat yakin orang yang pakai baju seperti ini pasti akan malu. Dan mungkin dia akan gak berani menggunakannya, akan dia lepas, lebih baik ganti yang lain. Tapi pakaian di zaman Nabi SAW itu sangat terbatas. Baju di zaman Nabi SAW itu sedikit, sehingga termasuk di antara komoditas yang mahal adalah kain. Ketika itu termasuk komoditas yang mahal adalah kain. Makanya mereka yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dulu pernah kita ceritakan waktu membahas Riyadhus Salihin, ada yang cuma membawa satu sarung, ada yang cuma membawa dua kain saja, yang satu dipakai sarung, yang satu dipakai untuk tutup pundak, dan ada yang sarungnya hanya sampai setengah betis dan tidak sampai pundak, sehingga dia pegangi terus karena khawatir nanti melotrok ya, kelihatan auratnya. Mereka adalah ashabus suffah, orang-orang yang belajar Islam di kota Madinah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Sehingga mereka ketika kedinginan ya seadanya. Dipakai selimut cuma bisa nutupi kepala, nanti kakinya kelihatan sampai lutut ke bawah. Padahal dingin itu kaki juga perlu ditutup ya. Nah, di masa silam keterbatasan para sahabat terkait masalah kain itu luar biasa. Makanya kalau pakaiannya basah seperti ini dipakai sholat, ya santai saja. Karena hal seperti ini umum di masa itu. Tapi kalau di zaman sekarang, ke masjid rambut basah saja malu ya. Apalagi pas subuh ya. Betul Pak Damar? Betul ya. Maksudnya Pak Damar gundul ya, jadi tidak kelihatan basah. Jadi orang di zaman kita merahasiakan suasana seperti ini. Kalau di masa silam, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dalam kondisi rambut beliau basah, tetes-tetes keluar air, dilihat para sahabat, satu hal yang biasa. Baik. Sehingga berbeda standar muru'ah, standar muru'ah antara satu generasi dengan generasi yang lain. Kita lanjutkan. Saya masih ingat ya. Jadi di kampung saya dulu, tapi dulu ya, di Paciran, Lamongan, makan di warung itu menjatuhkan muru'ah. Makan di warung menjatuhkan muru'ah. Makanya sejak saya kecil diajari enggak pernah makan di warung. Ada warung tapi beli bawa pulang. Makan di warung itu menjatuhkan muru'ah. Apalagi kalau ada wanita makan di warung, wah itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Dulu, dulu. Sekarang sudah beda ya. Makan di warung memuliakan muru'ah. Berarti dompetnya kandel kan itu ya. Kita lanjutkan babun najasatud dam wa kaifiyatu ghaslihi. Bab tentang najisnya darah dan cara mencucinya. Haditsu Asma'a qalat ja'at imra'atun annabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ara'aita ihdana tahidu fi tsaubi kaifa tasma. Ada seorang wanita atau Asma' bercerita, Asma' bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, ara'aita ihdana tahidu fi tsaubi kaifa tasna. Menurut Anda, atau tolong berikan fatwa untuk kami, ara'aita idza kana syai'an. Itu kalau disampaikan kepada ulama, maka maknanya adalah tolong kasih komentar, berarti tolong berikan fatwa. Ara'aita ihdana tahidu fi tsaubi. Kami kalau haid dia menggunakan atau kami menggunakan baju sehingga darah haidnya mengenai baju, kaifa tasna? Lalu apa yang harus dilakukan? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu thumma tusalli fihi. Dia siram lalu dikucek, setelah itu dibilas, kemudian dipakai untuk salat. Dalam riwayat yang lain, namun tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, makanya tidak disebutkan oleh penulis, wala tadurruki atharu. Ada tambahan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan bekasnya itu tidak memberikan pengaruh pada dirimu. Ini diceritakan oleh atau ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat di masa silam, mereka atau para sahabat wanita, mereka cuma punya satu baju, satu kain. Sehingga tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saya haid terus mengenai baju saya dan karakter kain kalau terkena darah bagaimana? Ya. Akan membekas. Meskipun sudah dicuci, dikucek, tetap membekas. Karena itu mereka bingung, ini darah haid membekas di kain. Sudah dicuci masih membekas. Andaikan mereka punya baju selain itu, mereka akan ganti. Tapi karena enggak punya kecuali itu, maka ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kita punyanya cuma ini. Sehingga ketika masa suci maupun masa haid yang dipakai ya itu. Kotor ya, cuman dicuci setelah itu dipakai lagi. Metus dilut, panasan, garing. Sehingga jemur sambil dipakai. Ini keterbatasan di masa silam. Lalu Nabi SAW menjelaskan, disiram, dikucek, bilas, sudah. Masih ada bekasnya, enggak jadi masalah. Dan ini salah satu di antara dalil tentang keberadaan hadis ma'fu. Hadis ma'fu itu apa? Hadis yang sedikit jumlahnya dan dia dimaafkan. Contoh lain dari hadis ma'fu apa? Setelah orang itu istijmar, terutama setelah buang air besar, bisa dipastikan bagian dubur pasti ada titik-titik najis yang enggak hilang 100%. Sehingga ketika mau diuji coba, baunya tetap ada. Oh, pernah uji coba, Pak? Baik. Adanya bau berarti najisnya masih tersisa. Masih terasa lengket, masih terasa baunya. Namun najis ini ma'fu. Karena sebagaimana yang pernah kita sampaikan, istijmar itu apakah disyaratkan harus tidak ada air? Boleh enggak melakukan istijmar sementara dia punya air? Boleh. Karena antara istijmar dengan istinja menggunakan air itu sifatnya apa? Pilihan. Istijmar boleh, istinja boleh. Sehingga meskipun punya air, tapi ceboknya pakai tisu atau pakai kerikil, dia hemat air ya. Hukumnya diperbolehkan dan bisa kita pastikan di situ akan ada titik-titik najis yang belum hilang. Najis ini masuk dalam kategori najis ma'fu. Ada zatnya, namun sedikit dan tidak bisa dihindari sehingga dimaafkan oleh syariat. Termasuk diantaranya adalah darah haid. Dia ada zatnya, setelah dibersihkan masih bersisa bekasnya. Ini masuk dalam kategori najis ma'fu. Kemudian tentang hukum darah selain haid. Hukum darah selain haid. Apakah darah selain haid itu termasuk darah najis? Yang saya maksud dengan darah selain haid adalah darah yang keluar. Darah yang keluar memancar atau ad-dam al-masfuh. Definisi dam masfuh adalah darah yang keluar dari makhluk yang masih hidup. Darah yang keluar dari makhluk hidup, manusia atau binatang, ketika dia masih hidup. Sebagaimana definisi ini disampaikan oleh Syekh Utsaimin, dam masfuh adalah darah yang keluar dari makhluk yang masih hidup. Sehingga kalau darah keluar dari benda mati, apa ini? Sihir ya. Tidak dihitung. Baik. Ketika orang menyembelih, kemudian keluar darah, ini termasuk darah memancar atau tidak? Termasuk atau tidak? Hewannya sudah disembelih, lalu keluar darah. Apakah termasuk darah yang memancar yang hukumnya najis? Hewannya sudah mati atau masih hidup? Masih hidup, betul sekali ya. Ini termasuk dam al-masfuh. Loh, kan ini sudah disembelih. Disembelih kan enggak langsung mati. Sehingga pada waktu dia keluar, dia masih hidup. Kejel-kejel ya. Kemudian dia meregang nyawa sampai akhirnya mati. Begitu mati, sudah tidak ada lagi darah yang keluar. Maka yang tersisa di dalam tubuhnya, ini statusnya darah yang tidak najis. Dan bahkan dia boleh dimakan. Karena bukan termasuk dam masfuh. Nah, termasuk juga adalah manusia. Darahnya manusia yang keluar dalam kondisi dia masih hidup karena luka atau karena yang lainnya, ini masuk dalam kategori dam masfuh. Apakah ini najis? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Kalau haram, sepakat haram. Tapi kalau najis, apakah najis atau tidak, ulama khilaf. Karena tidak semua yang haram najis, tapi semua yang najis haram. Betul? Baik. Kaidahnya tidak semua yang haram najis, tapi semua yang najis haram. Pertamax najis atau tidak? Tidak. Boleh enggak diminum? Enggak boleh. Haram untuk dikonsumsi, untuk diminum, tapi dia tidak najis. Jumhur mengatakan bahwa darah yang memancar dam masfuh hukumnya najis. Bahkan sebagian ulama menyebutnya ijma. Sebagian ulama menyebutnya sebagai ijma. Sepakat ulama darah yang memancar najis. Sehingga kita kalau terluka keluar darah, maka darah itu najis. Harus dicuci sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian pendapat yang kedua, darah yang memancar tidak najis. Tapi ingat ya, tetap haram. Kita berbicara najis dan tidak. Dia tidak najis meskipun haram. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Imam Al-Albani, juga pendapatnya Syekh Utsaimin dan beberapa ulama kontemporer yang lainnya. Tapi ini menyalahi pendapat jumhur ulama. Wallahu ta'ala alam. Polemik dalam masalah ini termasuk polemik yang sangat panjang. Khilaf mu'tabar yang penjelasannya panjang. Dan kalau kita baca masing-masing dalil dari masing-masing pendapat, mungkin kita akan selalu pindah-pindah pendapat. Baca pendapatnya jumhur, berikut dalilnya, kayaknya ini meyakinkan. Membaca pendapatnya yang mengatakan tidak najis, dan kita akan mendapatkan kesimpulan yang sama, juga meyakinkan. Ala kulli hal, apapun itu, kita selalu sarankan dalam masalah ini, al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Sehingga kalaupun ada darah, maka sebaiknya dicuci dan dibersihkan. Dengan cara seperti ini, maka kita tidak akan ada satupun ulama yang memarahi kita, ya. Karena kita sesuai dengan pendapat mereka semua. Berbeda kalau kita mengambil pendapat satu. Nah, nanti kalau ketemu jumhur ulama dimarahi kita, ya. Daripada dimarahi jumhur, lebih baik kita menghindarinya. Itu teori al-khuruj minal khilaf mu'tabar. Sehingga kalau ada sesuatu yang lebih berat dan memungkinkan bagi kita untuk melakukannya, maka pilih yang itu dalam rangka ihtiyaton, mengambil sikap kehati-hatian. Wallahu a'lam. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dohir hadis dari Asma ini menunjukkan kalau darah haid najis, dan ini termasuk najis yang disepakati ulama. Dohir hadis dari Asma, darah haid adalah najis, dan itu najis yang mujma'un alaiha, termasuk najis yang disepakati oleh ulama. Berikutnya kita akan membaca hadis berikutnya. 3 menit lagi ya. Hadisnya panjang. Nah, kita baca besok saja. Baik, waktu 3 menit. Ada yang disampaikan, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika ada wanita yang mengalami kanker serviks dan dia selalu mengeluarkan darah, lalu wanita ini sholatnya bagaimana? Darah yang keluar dari wanita itu ada 3 macam, ya. Pertama, darah haid. Yang kedua, nifas. Yang ketiga, istihadhah. Untuk nifas, acuannya adalah ad-dam alladhi yakhruju 'indal wiladah. Darah yang keluar karena proses persalinan. Digarisbawahi kalimat karena proses persalinan. Sehingga meskipun dia keluar sebelum bayinya keluar, misalnya pembukaan 1, 2, 3, 4 sudah keluar darah padahal belum lahir, apakah darah yang keluar ini sudah terhitung darah nifas? Jawabannya sudah. Kenapa? Karena darah ini keluar bersamaan dengan atau menyertai proses persalinan. Karena proses persalinan, bukan setelah proses persalinan. Sehingga kalau sudah keluar darah setelah kontraksi dan sudah mengalami pembukaan, maka wanita ini dihukumi sudah nifas meskipun bayi belum lahir. Yang kedua, haid. Haid adalah darah yang keluar dan itu bagian dari tabiat wanita. Darah yang normal keluar sesuai dengan tempo tertentu. Misalnya per bulan sekali, atau kadang sebulan bisa dua kali. Ada batas maksimal dan batas minimalnya. Kemudian yang ketiga adalah istihadhah. Berarti istihadhah itu selain dua tadi, darah yang keluar di selain waktu haid dan dia tidak memiliki ciri haid. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang batasannya. Nah, istihadhah dihukumi sebagaimana wanita yang suci, sehingga dia diwajibkan sholat sebagaimana dia dalam kondisi suci tidak keluar darah. Maka kondisi kanker serviks terus keluar darah itu tidak haid selamanya, bukan ya? Tapi dia mengalami istihadhah di masa tertentu. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.